Di sini perjalanan kita menghukum diri, mendera hati ini terhimpit dengan suasana. Rasanya suka diluahkan, bernafas ragu menghembus pilu perasaan ini tergantung sepi. Dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Rasanya suka diluahkan, bernafas ragu menghembus pilu perasaan ini tergantung sepi. Dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertemu. Gantung sepi.